Dan menurut saya yakin banget lagu tadi akan menjadi lagu hits di Indonesia ya. Amin. Karena kamu menyanyikannya dengan baik sekali dan saya rasa jangan-jangan lagu ini bisa jadi lebih hits dari lagu-lagunya Rosa, jangan-jangan. Gak apa-apa ya Kak Rosa ya? Gak apa-apa dong. Gak apa-apa, mudah-mudahan rezekimu juga bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin, amin. Fatin. Iya, Mas Baby. Selamat ya, Fatin ya. Iya, makasih banyak, Mas Baby. Kita ketemu ya, Fatin ya, di final ya. Pak Toto. Kalau saya bilang lagunya bagus, tapi video klipnya harus kayak gitu tuh, Pak Toto. Jadi Rosa mesti masuk tuh. Tadi begitu adegan-adegan apa peluk-pelukan gitu kok jadi saya sedih ya ngelihatnya. Nah itu kalau, nah itu perasaan orang Indonesia tuh. Begitu dia sedih, dang, beli langsung. Nah. Jualannya itu ya? Itu jualannya, makanya mentor masih perlu ya. Mentor masih diperlukan ke depan. Ya buat video klip. Oh gitu ya. Selamat Fatin. Makasih banyak Mas Baby. Iya, selamat Fatin. Makasih Mbak Anggun, makasih. Ternyata jimat yang dikasih mikrofon emas dari mentor tuh ini banget loh ya. Terbukti ya, canggih kamu banget ya. Ampuh sekali jimatnya. Itu disolawatin dulu panjang-panjang. Pastilah ya. Jadi mudah-mudahan itu mikrofon akan terus menemani kamu. Jangan dibalikin lagi sama mentornya. Lagi. Ah, ya Allah, ternyata cuma dipinjem, bos. Pelita harapan ternyata ya, bisa aneh. Oh, jadi ternyata tuh emas beneran, makanya dibalikin. Iya, emas beneran, mehong, bos. Nah, Fatin, aku beneran seneng buat kamu lolosnya kamu malam ini. Soalnya bukan apa, walaupun aku juga suka Nudi, tapi aku dari tadi tuh dari kepingin sekali ngelihat final dengan dua-duanya perempuan yang stylenya beda. Yang... Kamu gender sekali sih. Emang kenapa? Yang soalnya kayak tadi aku bilang kamu mempunyai kekuatan yang unik dan Novita Dewi juga. Gitu. Makasih lagi. Bangun. Tapi dan untung bukan anak lo nggak lolos dan kalau sampai lolos tadi video klipnya lo lagi peluk-pelukan gitu jelek dan. Iya, jadi ilfeel. Jadi langsung. Itu gagal. Gimana gitu. Gua nggak pernah peluk-pelukan sama anak Nudi. Apa? Gua nggak pernah peluk-pelukan sama Nudi. Oh nggak pernah ya. Anak-anak free mental paling yang gua peluk. Fatin, ya teh, seneng gak? Seneng. Kamu harus bilang banyak terima kasih untuk Fatinistik. Iya, makasih banyak, semua makasih banyak. Ini adalah satu prestasi yang luar biasa untuk kamu. Aku juga merasa bangga menjadi bagian dari karir seorang bintang besar nantinya. Keep low, jangan sombong. Orang tua adalah yang paling utama di dunia ini. Dan Fatinistik yang harus kamu selalu cintai. Ya. Karena yang menjadikan kamu seperti ini. Good luck sama lagu barunya ya. Aku tunggu multi platinum awardnya. Amin.